suku kenakangan saat iku ngenang kan jantung hatiku kan buah baraku kenang di karo hatiku ngenang kenang ingin saat iku jadi renan ukurku kena kelengan saibas busuku enterem diberu lenai hatiku jadi kenang hatiku mana sambar nande kenang hatiku si jadi maen.